dunia, jangan coba-coba kau masuk penjara. Jangan keluar. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah. Kita akan belajar pada hari ini lanjutan dari surah Al-Insan ayat ke-10. Karena tidak bisa tampil, jadi saya ingin Bapak Ibu mendengarkan bacaan ayat-ayat ini. Akan saya bacakan beberapa ayat dengan penuh dengan khusyuk dan tenang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ayat 10 dari surah Al-Insan. Sudah hampir tamat kita juz 29. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran untuk terus belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diteguhkan jiwa kita untuk terus menikmati Al-Quran yang Allah turunkan. Bapak Ibu Rahimahullah, ayat ke-10 ini menceritakan tentang sebab mengapa mereka masuk surga. Ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Yang pertama, mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan, tawanan perang. Yang diberikan adalah makanan yang sangat baik, yang sangat dia sukai. Allah menyebutkan وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, yang diberikan sesuatu yang dia masih sukai, bukan sesuatu yang sudah dia tidak suka. Yang kedua, dia ikhlas memberikan itu, tidak ingin diucapi terima kasih, tidak ingin dipuji sebagai seorang dermawan. Dia memberikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura." Yang ketiga, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan adab Allah. Dia takut dibenci oleh Allah. Dia takut tidak masuk surga. Maka dia bersungguh-sungguh beramal selama hidup di dunia. Allah firman, "Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtariya." Kami takut nanti kelak di alam akhirat kami diazab oleh Allah SWT. Kami takut nanti dalam akhirat kami ditolak oleh Allah sebagai hambanya. Nah inilah amalan-amalan yang Allah ajarkan supaya hamba-hambanya masuk surga. Atas kesabaran ini, atas keteguhan jiwa ini, atas ketenangan jiwa ini mentaati Allah, maka mereka mendapatkan buahnya di alam akhirat. Apa saja buahnya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dari kesengsaraan. Disebut asyam. Mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesengsaraan di alam akhirat. Bahasa Arabnya asyam. Allah firman, "Fawaqahumullah syarra dzalikal yawm." Maka Allah melindungi mereka dari kesengsaraan di alam akhirat itu. Yang kedua, dia akan cerah ceria karena dia sudah melihat di depannya tempatnya di surga. Allah tampakkan tempatnya di surga. Sebelum dia masuk surga sudah Allah tampakkan. Maka dia tenang, dia bahagia, mukanya cerah ceria. Allah menyebutkan bahwa surur, asurur di sini bahagia, gembira. Nadra, pandangannya. Di sini Allah sebutkan walaqahum nadratan wa surura. Dan mereka benar-benar penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan, karena mereka sudah yakin akan masuk surga. Bayangkan seseorang yang sudah dikasih tahu, seorang mahasiswa yang sudah dikasih tahu bahwa dia pasti lulus ujiannya, dia sudah senang sebelum diumumkan. Seorang yang seorang profesional yang baik kerjanya, baik dia pengabdiannya untuk perusahaan, nah, sebelum diumumkan bahwa dia akan naik pangkat, sudah dikasih bisikan sedikit bahwa bapak akan terpilih sebagai seorang yang akan dinaikkan pangkatnya dan dibesarkan tingkat gajinya. Belum diumumkan dia sudah senang sekali. Nah ini dia kondisi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah Allah kasih kabar gembira sebelum dia mendapatkannya. Karena itu setiap kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka bercerah ceria. Wujuhu yawma idzim musfira. Wajah mereka cerah ceria. Dhahikatun mustabsyira. Mereka senyum karena mereka mendapatkan kabar gembira. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa yang ketiga, mereka akan mendapatkan surga, disebut jannah. Dan ini kata Allah sebetulnya adalah buah dari kesabaran mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala selama mereka dunia. Di sini ada kata sabar. Sabar. Bapak Ibu, sungguh pengertian sabar yang Allah ajarkan adalah sabar kita mentaati Allah. Ini jalan yang pokok. Sabar kita mengambil yang halal sekalipun sedikit. Sabar, sabar kita bangun di tengah malam di saat orang tidur. Sabar kita membaca Al-Quran di saat orang lalai. Jadi sabar itu pengertiannya. Hanya sayang banyak orang menyempitkan mana sabar. Sabar ketika dizalimi suaminya, sabar ketika diartikan ketika kezaliman, bukan. Selalu diartikan sabar ketika kena musibah, sabar ketika kena bencana. Jadi sabar itu menunggu bencana dulu. Tidak. Sabar itu nak pengertiannya sabar mentaati Allah di saat orang-orang bersenang-senang. Sabar dia sholat pada waktunya di saat orang-orang langsung keluar makan di restoran. Dia sabar mendahulukan sholat. Itu sabar semua. Nah, itu kesabaran semua. Sabar duduk di majlis ilmu di saat orang pengin bersenang-senang ngobrol dan sebagainya. Itu semua kesabaran. Nah, ini Allah sebutkan bahwa wajazahum bima sabar. Ingat kata Allah, ini didapat bukan sekedar angan-angan, tapi didapat karena kesabaran mereka mentaati Allah SWT. Makanya pada yang ketiga mereka dapat apa? Jannah. Jannatan kata Allah SWT. Mereka dapat surga. Inilah tempat yang abadi, dan inilah tempat kembali bagi orang-orang yang mentaati Allah SWT. Bapak-Ibu, Allah, setiap kali kita mendengar surga, kalau kita ceritakan para sahabat, setiap kali mereka mendengar surga, mereka menangis, langsung memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan kami surga, Allah matikhinal jannah, Allah matikhinal jannah. Mereka menangis, mohon kepada Allah SWT, rindu surga. Ini dunia ini Pak, dengan segala isinya, ini tidak ada apa-apanya. Rasulullah SAW menceritakan bahwa satu kancing baju yang dipakai oleh penghuni surga nanti, ini lebih berharga, lebih indah dari dunia dan seisinya. Satu kancing baju saja. Di dunia ini segalanya, gak ada apa-apanya. Yang kita capek karenanya, kita lelah karenanya, kita bekerja keras karenanya, itu ternyata gak ada apa-apanya. Dan ini makanya Allah hancurkan. Allah hancurkan. Pasti Allah hancurkan langit bumi, pasti Allah hancurkan. Yang kita simpan-simpan, yang kita jaga, semua akan hancurkan. Semua akan berakhir. Dan kita pasti akan mati. Yang kaya, yang miskin, sukses secara dunia, mati semuanya. Karena itu kata Allah, itu bukan tujuanmu. Tujuanmu nanti di akhirat. Maka sesibuk apapun kamu urus dunia, harus ada waktu untuk mengurus akhiratmu. Begitulah Allah berpesan. Ini kata Allah, wajazahum bima sabaru jannatan. Allah kasih surga. Kemudian Allah sebutkan beberapa perhiasan di surga atau kesenangan di surga. Di antaranya adalah Allah akan memberikan kepada mereka langsung dengan pakaian sutra, disebut harir. Waharira. Di dunia kaum laki-laki tidak dibolehkan memakai sutra. Di akhirat Allah menyambut dengan sutra. Kaum wanita memang adalah sebagai perhiasan. Allah sebutkan az-zina, maka selalu berhias seorang wanita, maka dibolehkan memakai apa saja, memakai emas, memakai sutra, dibolehkan. Tapi itu semua untuk kecantikan dirinya di depan suaminya. Itu yang paling pokok sebetulnya. Seorang wanita hendaklah selalu menjaga itu semua untuk kesenangan suaminya, bukan untuk menikmati semua orang, bukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa nanti di akhirat, di surga, enggak apa-apa di dunia, jangan pakai surga dulu. Sabar, kata Allah. Allah akan mengganti semua itu. Langsung disambut, begitu masuk, langsung diberi pakaian kemuliaan, pakaian ahli surga. Itulah harir. Wa hariru. Setelah itu mereka dipersilahkan duduk di atas singgasana layaknya seorang raja. Allah firman ayat berikutnya, muttaqiina fiha 'al-araa'ik. Muttaqiina fiha 'al-araa'ik. Mereka duduk di atas singgasana. Duduk layaknya seorang raja. Di dunia kesenangan bagi seorang raja masih mencapaikan. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala memperlakukan penghuni surga dengan sebuah sambutan yang sangat luar biasa, dan mereka diberi kesenangan-kesenangan yang sangat megah, tidak bisa dibandingkan kesenangan apapun dunia. Disebut al-ara'ik. Al-ara'ik jamak daripada al-arika, yaitu dipan atau sofa, tempat duduk yang besar. Nah, kelebihan di surga, di sana tidak ada panasnya matahari. Di dunia kita butuh cahaya dan kita butuh matahari, tapi matahari menghirupkan panas sehingga kita tersiksa dengan panasnya matahari. Tapi tanpa panasnya matahari kita tidak bisa hidup, sebab panasnya matahari berfungsi untuk dari proses itu bisa menurunkan hujan. Nah, kita serba masalah di dunia. Tanpa matahari masalah, pakai matahari juga masalah. Nah, karena itu matahari di alam akhirat, di surga, tidak Allah pakai lagi. Allah gulung matahari. Makanya ada surah dalam Al-Quran, surah At-Takwir, surah di mana matahari dipadamkan. Kenapa? Karena di surga tidak pakai matahari. Allah firman, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak melihat di surga ada matahari dan juga tidak ada panasnya matahari. Para ulama bertanya di antara mereka, lalu apa cahaya yang nampak di surga? Muncul di pagi hari, tenggelam di sore hari, itu cahaya apa? Kok ada pagi, ada sore, kenapa? Imam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa setelah melakukan penelitian yang dalam tentang berita-berita alam akhirat, beliau menjelaskan bahwa nanti cahaya yang ada di surga adalah nur yudhi'u min arsyir rahman. Cahaya yang memancar dari arsy Allah SWT. Cahaya yang dengan cahaya itu semakin indah di surga. Dan itu bukan matahari, tapi memancar dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya cukup lama mencari jawaban ini, Pak. Saya bongkar ini pakai apa cahaya itu. Saya baca buku tafsir, belum menemukan jawabannya. Terus saya buka orang buku lagi sampai lebih dari 12 buku. Mencari setiap tafsir, mencari ini cahaya apa di surga kalau enggak pakai matahari. Nah, akhirnya saya bongkar kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Majmu' Fatawa. Di situ saya menemukan suatu masuk yang lama mencari itu jawaban. Coba perhatikan Allah, bagaimana capeknya mencari ilmu. Itu mencari ilmu luar biasa, Pak. Benar. Kita sudah tinggal mendengarkan. Ini ilmu Allah sebenarnya. Kita tinggal mendengarkan. Tidak capek, Pak, membuka buku yang berjilid-jilid itu. Fatawa Ibnu Taimiyah 30 jilid. Tafsir Al-Ghazali 30 jilid. Saya cari semua itu. Berapa kali, berkali-kali mencari jawabannya, tidak menemukan. Sampai kemudian saya menemukanlah fatwa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini maksudnya lah, di sana pakai cahaya yang memancar dari arsy Allah SWT. Nah, jadi seandainya Bapak Ibu cari di tafsir-tafsir tidak menemukan jawabannya. Nah, itulah pentingnya kita bersungguh-sungguh belajar. Sempatkan hati majlis ilmu, mumpung ada yang menyampaikan, tanpa capek-capek kita. Jangan sampai majelis seperti ini dianggap sepele dan sebagainya. Bersungguh-sungguhlah mengutamakan Allah. Bukan masalah apa, tapi ini kita ingin mengagungkan Allah. Kita ingin mengagungkan Allah sebenarnya. Ilmu Allah. Ya. Kita seringkali suka mendengarkan ilmu karangan manusia tentang Apple, tentang produk, tentang smartphone, tentang apa. Kita sering mendengarkan itu. Tapi coba, ini firman Allah. Kapan kita mendengarkan ini? Ini yang menciptakan langit dan bumi. Itu hanya urusan dunia yang pasti kita akan tinggalkan suatu saat. Tapi ini kita bekal ke akhirat. Jangan sampai disepelekan. Nah, ini dia yang sekarang ini Allah semakin tidak menarik. Ilmu Allah semakin diabaikan. Dan untuk mencarinya kita bertahun-tahun. Benar, bertahun-tahun mencari jawaban. Satu ayat yang kita mencari maknanya, maksudnya dari mana. Itu cukup sulit. Dan itu pakai bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita belajar pakai bahasa Indonesia. Karena banyak yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah itulah warahmatullah. Perjuangan para ulama sangat luar biasa. Mereka meneliti dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak salah paham tentang Islam. Nah ini dia yang kita harus yakini. Nah warahmatullah. Kemudian selain baju sutra harir, ya mohon diingat nih, apa bahasa Arabnya sutra? Harir. Kemudian yang kedua, duduk di atas singgasana atau sofa. Apa bahasanya sofa? Al-Araik, ya, Al-Araik. Ya, ingat nih, kosakata-kosakata ini. Yang pertama harir, kedua Al-Araik. Yang ketiga bahwa kita tidak melihat matahari sana. Bahasa Arabnya tadi apa? Syams, ya, syams. Tidak ada matahari sana. Nah, yang keempat, kita akan diberi kesenangan buah-buahan. Bahasa Arabnya buah-buahan adalah kutuf. Apa? Kutuf, ya. Al-Qutuf, ya. Beli kutuf, memetik. Sebetulnya, al-thamrat. Kalau bahasa Arabnya al-thamrat. Tapi itu adalah disebutkan kutuf. Artinya sudah buah-buahan sudah siap untuk dimakan. Sudah masak. Diambil. Kutuf. Nah, sudah matang. Nah, sudah tinggal dipetik. Kalau al-thamrat, semua buah-buahan yang mentah itu masuk thamrat. Tapi ketika sudah siap, matang, diambil, sudah namanya kutuf. Nah, apa kata Allah? Buah-buahan yang sudah siap dimakan ini, dia mendekat sendiri kepada kita. Sebelum kita minta, sebelum kita ngomong, kita punya pohon mangga di depan rumah. Kita pengen mangga itu. Kita masih keluar rumah, masih pakai galah, atau kita naik ke atas pohon itu, dan seterusnya. Tapi di surga, tanpa kita ngomong, masih terdetik di sini, aku pengen pohon mangga itu yang pernah aku rasakan di rumahku. Belum kita ngomong, sudah tahu-tahu pohon itu datang, sudah merunduk, dan kita tinggal ngambil sesuai dengan posisi kita. Pas duduk, dia lebih merunduk lagi. Pas berdiri, dia sesuai dengan mengangkat dirinya lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Allah firman, wadaniyatan alaihim zilaluha, dan mendekat itu pohon-pohon itu dengan rindangnya. Wazulilat khutufuha tadzlila, dan didekatkan itu buah-buahan dengan serikat dekatnya. Kita di dunia banyak capeknya, Pak. Pertama kita pengen buah misalnya, kita harus capek mencari uangnya dulu. Yang kedua setelah itu kita capek pergi ke mall dulu mencari buah-buahan, ke toko buah-buahan di situ. Perhatikan, itu pun di mall yang selebar itu kita capek keliling. Satu capek ngantri bayar di kasirnya. Perhatikan, serba capek ini. Nah, di surga subhanallah. Makanya kesenangan ini di surga ini jangan sampai dilupakan. Letakkan selalu di depan benak kita. Letakkan depan kita, aku pengen surga, aku pengen surga, aku pengen surga. Letakkan sebagai cita-cita kita, supaya kita selalu ingat itu surga. Seperti terlena dengan dunia yang mencapaikan ini. Benar. Allah ceritakan ini supaya kita tahu bahwa kita benar-benar adalah bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Kalau untuk mencapai buah-buahan dunia, capeknya sebegitu rupa. Coba, hanya untuk dapat buah, capeknya sebegitu rupa. Kita bekerja sebulan untuk dapat uang. Kita pergi ke mall, sudah habis bensin segala macam, kita antri, capeknya begitu hadapan buah. Nah, apakah masuk surga tanpa capek? Masa masuk surga kemudian kita berleha-leha, bersenang-senang, tidak mau capek baca Quran, tidak mau capek kita bertahajud, tidak mau capek kita sholat berjemaah, tidak mau capek kita cari ilmu? Tidak mungkin, tidak ada rumus mengatakan berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada rumus begitu. Semua orang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak mungkin ada seorang ibu mengatakan, Pak Ustaz, aku pengen hamil, aku pengen punya anak, tapi tidak usah hamil. Bagaimana? Harus capek dulu hamil. Karena anak yang tanpa hasil kehamilan itu tidak akan merasakan dia bagaimana kasih sayang kepada anak itu. Makanya anak yang diproses melalui kehamilan yang sah, yang hasil dari perjuangan dia, maka akan lebih disayang oleh sang ibu dan sang ayah. Kenapa? Karena itu dari hasil perjuangan. Itu dia. Contoh misalnya ini, bapak ibu punya permata cincin. Nah, bapak ibu hasil dikasih orang, terus duduk sama kawannya. Dilihat, ini bagus banget tuh cincin kamu ini. Kamu mau? Iya. Ambil, gitu. Karena dikasih orang. Coba bapak ibu, permata itu hasil menyelam sendiri ke dalam laut. Dalam mutiara dipakai. Datang melihat, bagus banget tuh mutiara kamu. Iya. Boleh gak aku minta? Ini taruhannya nyawa tau. Ini aku menyelam sendiri ke dalam laut. Gak mungkin aku kasih begitu saja, gak mungkin. Nah, gitu dia. Makanya mengapa iman para sahabat itu kuat? Karena itu hasil perjuangan. Mereka mempertaruhkan nyawa dengan tempuh. Mereka berjuang. Mereka bangun tengah malam. Mereka hadir majlis taklim. Mereka bersungguh-sungguh. Itulah iman perjuangan. Jadi perlu iman perjuangannya. Bukan hanya PDI perjuangan, iman perjuangan. Jadi jangan sampai iman yang kita miliki hanya iman warisan dari orang tua dulu. Nah inilah mengapa kita hadir majlis taklim, majlis ilmu, supaya kita ada perjuangannya. Karena setiap hasil perjuangan akan ada buahnya. Nah, ini semua diringkas dalam satu kata, itu sobar. Kemudian kesenangan berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan segala macam-macam perangkat surga yang terbuat dari perak. Subhanallah. Alat-alat surga, piring, sendok, semua terbuat dari perak. Dan perak itu sangat bening sehingga nampak seperti kaca. Berbeda dengan perak dunia. Kalau di dunia kita pakai kaca, tapi untuk mencapai kebeningan perak itu ternyata itu hanya terdapat di surga. Allah SWT berfirman di sini, wa yutafu alaihim bi'aniyatin. Mereka disediakan di mana-mana alat-alat kebutuhan untuk makanan mereka, min fiddah, dari perak, dan juga termasuk gelas, wa aqwab, dan gelas, kanat qawariro, nampak seperti kaca. Padahal kata Allah, qawarir min fiddah, kaca ini, gelas ini terbuat dari perak, tapi nampak seperti kaca saking beningnya. Qawarir min fiddah qadruha takdira, yang diciptakan oleh Allah dengan sebuah penciptaan yang sangat halus dan sangat seimbang, sehingga tidak mungkin ditiru oleh makhluk manapun, bisa menurut ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru alat-alatnya, sampai begitu mengagumkan. Coba bapak kalau masuk ke tempat-tempat Gucci ya, atau semacam hiasan-hiasan, atau pernak-pernik rumah itu, bapak melihat terbuat dari guci, terbuat dari ini, masya Allah, mengkilap. Kita melihat harganya sudah sangat mahal. Nah, ternyata di surga piring-piring yang kita pakai setiap hari itu terbuat dari perak yang saking beningnya nampak seperti kaca. Subhanallah. Belum ada sampai sekarang daerah di dunia yang bening sebening kaca, belum ada. Itu hanya di surga. Kalau perak ya besi, selalu pengertiannya begitu di dunia. Coba piala perunggu, piala perak itu enggak sampai sebening kaca, tidak ada. Tapi itu kata Allah hanya di surga. kawahir min fitto qaddaruha takdir. Lalu kemudian belum hanya, bukan hanya itu, di dalam gelas-gelas itu langsung tersedia minuman yang kita inginkan tanpa kita minta. Kita inginkan rasanya dan porsinya pas, tidak lebih tidak kurang. Kalau kita ingin minum di dunia itu seringkali kita kelebihan, minum tertinggal, ada air sisa. Tapi di surga tidak, tidak ada tersisa. Yang kita inginkan pas porsinya dan rasanya pas. Di dunia kita seringkali minta teh manis, wah kemanisan, ya, tambah air, wah kurang gula, tambah gula. Di sana tidak ada, semuanya sudah pas, persis yang kita inginkan. Allah firman di sini, wa yusqawna fiha ka'san, sudah tertuang di situ air minum itu atau khamr, ya khamr, minuman khamr kas. Nah tapi ini bukan khamr di dunia. Di dunia kalau kita minum khamr tener, di surga tidak ada tener. Khamr tidak menyebabkan tener di surga, menyebabkan kesegaran. Dan khamr di surga kata Allah ada campurannya. Apa campurannya? Jahe, masya Allah. Di dunia jangan coba-coba khamr campur jahe, keluar rasanya. Di surga subhanallah kata Allah dicampur dengan jahe. Perhatikan di sini, kana mizajuha zanjabila. Zanjabila artinya jahe. Nah ini saya lupa tadi menambah kosakata. Nah ini pertama tadi sudah harir, terus dipan apa? Aroik, ya, matahari, syams, ya, buah-buahan yang sudah matang, uktuf, ya. Nah di sini terus alat-alat disebut ania, apa? Ania, ania, alat-alat, ya, alat-alat. Nah, terus kemudian kalau gelas aquabun, ya lagi aquabun, lagi aquabun. Nah, kalau perak fiddatun, fiddatun, ya perak, ya. Kemudian jahe apa? Zanjabil, apa?